Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faslun fil ahaditsil waridah fi fadlih. Pasal tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama sudah kita baca ucapan Imam Ahmad rahimahullah, tidak diriwayatkan tentang seorang pun dari sahabat keutamaan-keutamaan yang seperti diriwayatkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Apa maknanya? Maknanya bahwa riwayat-riwayat keutamaan Ali sangat banyaknya. Tidak ada satu pun sahabat Nabi yang diriwayatkan padanya atau tentangnya hadis-hadis sebanyak Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fiikum. Yang kedua juga sudah dibaca, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Madinah, untuk memimpin Madinah, dalam keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi berjihad. Maka Ali sedih, "Ya Rasulullah, apakah engkau tinggal aku bersama para wanita, para anak-anak, dan para orang tua?" Maka Nabi menghiburnya dengan kalimat, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Apakah engkau enggak ridho untuk diberikan kedudukan seperti kedudukan Harun kepada Musa? Tetapi tidak ada Nabi setelahku. Dan hubungan Rasulullah SAW dengan Ali berarti seperti Nabi Musa dengan Harun. Nabi Musa ketika memenuhi panggilan Allah ke Bukit Tur Sina, memerintahkan Harun untuk tetap bersama Bani Israel, menjaga mereka, membimbing mereka. Demikian pula engkau, wahai Ali, engkau aku wakilkan di sana, di Madinah. Maukah engkau aku dudukkan seperti kedudukan Harun kepada Musa, engkau terhadap diriku seperti Harun terhadap Musa. Walakin la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada nabi lain setelahku. Kalau Harun nabi, kalau Ali bukan nabi. Baik. Yang ketiga, waqad akhraja, yang ketiga dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, berarti ini keutamaan Ali yang sangat sahih. Ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW berkata, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan bi rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Aku akan berikan bendera kepemimpinan ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat berdatangan pagi-pagi karena penasaran siapa orang yang dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata ketika Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka mencari seseorang dan kemudian bertanya, "Aina Ali? Mana Ali?" Dijawab, "Ya Rasulullah, ishtaka 'ainu." Ya Rasulullah, beliau sakit di matanya. Kata Nabi, "Panggil dia." Maka dipanggil Ali bin Abi Thalib dalam keadaan didatangkan, dituntun karena matanya sakit. Rasulullah SAW mendoakan kesembuhan bagi matanya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian yatfuluhu taflan. Dengan yatful, tidak keluar ludah, tapi hanya cipratan saja. Kemudian langsung dengan izin Allah sembuh karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'atahu ar-raya. Maka kemudian diberikanlah bendera kepemimpinan. Dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Imdi 'ala rislik." Berjalanlah dengan tenang. Hatta tanzila bi sahatihim. Sampai engkau tiba di sekitar benteng Khaybar. Tsumma ad'uhum ila al-Islam. Kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian Rasulullah SAW ternyata memberikan bendera kepemimpinan pada Ali bin Abi Thalib, menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dimaksud tadi, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya di dalam i'rab sebagai maf'ul yang dikenai pekerjaan, sehingga i'rabnya mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah al-zahira. Yuhibbullaha wa rasulahu wa rasula. Dua-duanya mansub karena terkena fi'il yuhibbu. Yang kedua, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yang kedua, dan mencintai dia Allah dan Rasulnya. Maka pada kalimat kedua, lafaz Allah dengan lafaz Rasul, dua-duanya marfu'. Mengapa? Sebagai apa? Fa'il. Barakallahu fiikum. Saya ulangi. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai dia Allah dan Rasulnya. Ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, waqad akhraja hadzal hadits at-Tabrani dari hadits Ibnu Umar dan Ali dan Ibnu Abi Laila wa Imran bin Husain dan Al-Bazzar dari hadits Ibnu Abbas. Wa akhraja Muslimun min an Sa'id an Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Hadits berikutnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Sa'ad ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ketika turun ayat ini, ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ويجعل لعنة الله على الكاذبين. Ayat apa ini? Ayat mubahalah. Al mubahalah. Mubahalah itu berdoa bersama meminta laknat bagi mereka yang berdusta. Kaum Nasrani percaya kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kaum Muslimin percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau mereka tidak mau percaya, kalau mereka menolak, ajak mereka mubahalah. Kata Allah SWT. Ajak mereka mubahalah. Falyaj'u abna'ana wa abna'akum. Panggillah anak kami dan anak kalian. Bawalah keluarga kami, keluarga kalian. Kemudian kita mubahalah. Tsumma nabtahim. Fayaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Dan kita minta bersama-sama. Kamu minta pada Tuhanmu, Tuhan Allah. Kami meminta kepada Tuhan Allah. Agar dilaknat yang salah antara kami dengan kamu. Berani? Nasrani tidak berani. Mengapa tidak berani? Mereka merasa kalau mereka memang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka merasa kalau mereka berdusta atas nama Tuhan Allah. Mereka berdusta atas nama Taurat dan Injil mereka. Mereka berdusta merubah ayat-ayat dalam Injil mereka. Menambah, mengurangi, mengganti. Sehingga ketika diajak mubahalah, enggak berani. Tayyip, apa kaitannya dengan pembahasan Ali bin Abi Thalib? Kaitannya adalah ketika disuruh nad'u abna'ana wa abna'akum, panggillah anak-anak kalian dan anak kami, dan mari kita panggil keluarga kalian dan keluarga kami, kemudian kita mubahalah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil siapa? Aliyan ibn Abi Thalib, wa Fatimata, wa Hasanan, wa Husainan. Faqala Allahumma ahaulai ahli. Ya Allah, merekalah keluargaku. Berarti Ali, walaupun itu sungguhnya misan, ya, saudara misan apa ponakan, tetapi dianggap keluarga oleh Rasulullah SAW. Panggil Ali, panggil Fatimah, panggil Hasan, panggil Husain. Kemudian berkata, wahai Rabb kami, haulai ahli, mereka inilah keluargaku. Wa akhrajat Tirmidzi an Abi Surai, dikeluarkan pula oleh Tirmidzi atau dari Abi Sarihah dan Abu Zaid ibn al-Arqam dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Siapa yang aku sebagai maulanya, maka Ali juga maulanya. Maula maknanya adalah yang dicintai. Maula barakallahu fikum bukan bermakna budak yang dimerdekakan. Biasanya kan maula maknanya budak yang dimerdekakan. Tapi ini bukan. Dari kata wala, apa itu wala? Al-wala'u. Al-wala maknanya loyalitas, kecintaan penuh. Maka siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka jadikan Ali juga sebagai maulanya. Seakan-akan berkata, siapa yang cinta kepadaku, cintailah Ali. Siapa yang berloyalitas kepadaku, hendaklah dia berloyal kepada Ali. Barakallahu fikum. Tulisannya begini maula. Tetapi kalau dikasih domir, maka berubah tulisannya menjadi maulahu ah begitu. Tadinya alif bengkok jadi alif lurus. Nah, demikian diriwayatkan dari beberapa sahabat. Tetapi ada kelemahan pada hadis ini, dilemahkan oleh beberapa ulama seperti Imam Bukhari, Imam Ibrahim Al-Harbi, dan ta'ifatun min ahlil ilmi, dan sekelompok dari para ulama ahlul hadis. Annahum ta'anu fihi wa da'afu. Mereka mengkritik hadis ini dan mendhaifkan hadis ini. Berkata Ibnu Arabi dalam Aridatul Ahwazi, da'ifun mat'unun fihi. Hadis ini da'if dan dikritik oleh para ulama sanadnya. Sebagian mensahihkan, wallahu ta'ala alam, tetapi yang mendhaifkan dengan rinci lebih diutamakan. Wa akhrajahu Ahmad an Aliyin, diriwayatkan pula atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ali, dari Abi Ayyub al-Ansari, dan Zaid ibn Arqam, dari Amr Dimur, wa Abu Ya'la, dari Abu Hurairah dan Tabrani, dari Ibn Umar, dan Malik ibn al-Huwairis, dan Hamshi ibn Junadah, dan Jarir, dan Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Abi Sa'id al-Khudri, wa Anas wal-Bazzar, an ibn Abbas, wa Ammarah, wa Buraidah, fi aktsariha ziyadah, wallahu ta'ala alam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Lafaznya begini, Allahumma walin man walahu, wa adin man adahu. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai dia, dan musuhilah orang yang memusuhi dia. Walin awali man walahu wa adi man adahu. Karena dia sekarang menjadi fi'il amr dengan tanda jazmnya apa? Hah? Hadfu harfil illah. Asalnya kan wali. Ininya dibuang jadi walin. Wali. Berwala'lah begitu kepada orang yang berwala' kepada Ali. Dan musuhilah. Musuhi juga sama. Asalnya dari kata ada. Yu'adi. Ada. Yu'adi. Apa fi'il amrnya? Adi. Hanya saja. Juzima. Majzumun bimada bihadfi harfil illa. Adi man adahu, musuhilah siapa yang memusuhinya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadithu Sahiha dengan nomor hadis 1750. Lafaznya pendek, mudah kalian hafal. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintai Ali dan musuhilah siapa yang memusuhi Ali. Baik. Siapa yang memusuhi Ali? Hah? Siapa? Nawasib. Wa min an-nawasib man? Memang nawasib maknanya pembenci Ali. Sekarang pertanyaannya, wa minan nawasib man? Sayyid Khawarij. Bahkan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarij. Lu'lu' al-Khawariji. Nah, kembali kepada kitab. Wali Ahmad an-Tufail. Qala jama'al an-nasi sunnat 35 في الرحبة ثم قال لهم أنشد بالله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدرهم ما قال لما قام فقام إليه 30 من الناس فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه Allahumma walin man walahu wa'adin man adahu. Di dalam riwayat Ahmad dari Tufail, dia berkata, jama'al an-nasi sanata 35 fi ar-rahbah. Ini yang lebih tepat bacanya daripada yang tadi. Yang tadi keliru, barakallahu fikum. Jama'al an-nasi sanata 35 fi ar-rahbah. Berkumpul manusia di tahun 35 Hijriah di daerah yang namanya Rahbah. Tsumma qala lahum. Kemudian berkatalah dia Tufail kepada mereka, "Anshudu billah. Aku tanya kalian dengan nama Allah, kullu mri'in muslimin, setiap orang muslim yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hari Ghadir Khum." Di hari Ghadir Khum. Maqala lamma qama. Apa yang dikatakannya ketika beliau berdiri? Ghadir itu maknanya sumur. Khum nama sumurnya. Ghadir Khum. Tufail berkumpul dengan banyak orang di daerah Rahbah. Kemudian bertanya, aku bertanya dengan nama Allah. Ansudu itu menyatakan, aku menyatakan kepada kalian dengan nama Allah. Siapa yang mendengar Rasulullah SAW? Qala lamma qama. Qala lamma qama. Siapa di antara kalian yang mendengar apa yang beliau katakan SAW ketika beliau berdiri di Khadir Qum ini? Maka bangkitlah beberapa orang syahidu, menyaksikan bahwasanya Rasulullah SAW berkata demikian-demikian. Berapa orang? Faqama ilaihi 30 minan nas. Bangkitlah berdiri 30 orang mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW berkata, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang aku sebagai maulanya, kecintaannya, maka Alilah maulanya. Ya Allah, wali man walahu. Ya Allah, berilah kecintaan pada mereka yang mencintainya. Wa'adi man adahu. Dan musuhilah siapa yang memusuhinya. Huwa dikatakan di sini, disebutkan tentang Ghadir Khum. Huwa bidhammil kha. Dia didomahkan kha-nya, khum. Ditasdidkan di mim, khum. Wa huwa ismun li ghiyudati ala thalathi amyal minal hasanah. Atau minal hasbah. Bahwasannya itu adalah tempat mata air sekitar 3 mil dari daerah Hasbah. Indah Ghadir, di sana ada sumur yang masyhur. Yudhafu ilal ghaidah, yang bersambung dengan mata air tadi. Fayuqal, maka dinamakan Ghadir Khum. Baik, itu namanya. Walamma raja'an nabiyyu min hajjatil wada', ketika Nabi pulang dari haji wada, haji terakhir beliau, fil yaumi tsamin asyar min dzil hijjah, ketika tanggal 18 dzul hijjah, waqafa inda hadzal ghadir, Nabi SAW berdiri di dekat mata air tersebut, dekat sumur tersebut. Wa khataban nas, kemudian berkhutbah di hadapan manusia. Fi dzalikal yaum, di hari itu, yaumut tsamin asyar min dzil hijjah, yaitu tanggal 18 dzul hijjah. Fasamma yaum ghadir khum, maka hari tersebut, tanggal 18 dzul hijjah, dijuluki dengan hari ghadir khum. Di riwayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata, man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Siapa yang aku menjadi kecintaannya, maka Alilah hendaklah menjadi kecintaannya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Baik, mafhum, bisa dipaham? Saya bertanya pada kalian, karena ini hadis yang paling dikenal dan sering disebut-sebut oleh kaum Syiah Rafidhah. Maka saya tanya pada kalian, wahai thullab wa talibat, wahai pencari ilmu yang laki dan perempuan, apakah kalian pahami di dalam kalimat ini ada kalimat, nanti kalau aku meninggal penggantiku adalah Rasulullah, apa penggantiku adalah Ali, ada enggak? Atau mungkin terpahami? Terpahami seperti itu atau tidak? Siapa yang aku sebagai maulanya, maka Alilah sebagai maulanya. Tidak ada makna kalau aku meninggal penggantiku adalah Ali. Tidak ada. Tetapi hadis Ghadir Khum ini terkenal di kalangan kaum Syiah dengan makna, dengan lafaz yang mereka pahami sendiri. Bahwa Rasulullah SAW di Ghadir Khum menyatakan, siapa yang aku sebagai pemimpinnya, maka Alilah sebagai pemimpinnya. Siapa yang menjadikan aku sebagai panutannya, maka ikutilah Ali setelahku, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadikan hadis Ghadir Khum ini sebagai dalil menyalahkan Abu Bakar. Kenapa tidak Ali? yang dibaiat. Menyalahkan Umar, kenapa Umar yang baiat bukan Ali? Menyalahkan Muhajirin, kenapa kalian membaiat Abu Bakar? Menyalahkan Ansar, kenapa kalian membaiat Abu Bakar bukan Ali? Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan di Ghadir Khum bahwa kalau aku tidak ada penggantiku adalah Ali. Ini adalah kedustaan. Wa kadzabu wa aymullah. Mereka berdusta demi Allah. Mengapa demikian? Karena para sahabat semua salihun, mukminun, tidak ada satu pun yang memahami seperti pemahaman kalian. Sahabat yang mendengarkan, sahabat yang menyaksikan, sahabat yang tahu ucapan Rasulullah SAW di Ghadir Khum itu bukan satu, 30 dipersaksikan pula setelah itu oleh yang lainnya. Enggak ada yang memahaminya berarti kita harus bayat Ali setelah Nabi. Tidak ada. Walhamdulillah. Lagi pula Ali sendiri tahu bahwa Rasulullah SAW ketika sakit memanggil Abu Bakar untuk mengimami salat. Memanggil Aisyah. Ya Aisyah, muri abaki fal yusalli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Padahal Aisyah waktu itu kurang suka kalau bapaknya yang jadi imam. Bukan ambisi. Bukan. Justru sebaliknya, ya Rasulullah, bapakku itu suaranya ringkih, gampang menangis, dan kalau menangis bacanya jadi tidak jelas. Ya Rasulullah, suruh yang lain saja. Muri abaki fal yusalli bin nas, perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Masih ngomong lagi Aisyah, ya Rasulullah, bapakku itu begini, bapakku itu begitu. Sampai yang ketiga kalinya Rasulullah SAW berkata, muri abaki fal yusalli bin nas, wa inna kunna, sesungguhnya kalian ini la sawahibu Yusuf, kalian itu seperti saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam hasad kepada Nabi Yusuf. Apakah kalian hasad kepada Abu Bakar? Perintahkan dia untuk mengimami manusia. Baik. Barakallahu fikum. Kata Aisyah setelah itu, sesungguhnya aku berkata kepada Nabi, jangan Abu Bakar begini, bapakku begitu. Karena khawatir syukmunnas. Tahu syukmunnas? Khawatir luapan kejengkelan manusia dituangkannya kepada bapaknya. Kan mereka mengharapkan siapa? Rasulullah SAW. Mana Rasul. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Apa jadinya? Kekecewaan mereka akan diluapkan pada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Bukan Rasul. Akan diluapkan. Aku khawatir syukmun nasi alaih. Aku khawatir manusia akan kecewa dan kecewanya dituangkan kepada Abu Bakar, kepada bapakku. Barakallahu fikum. Hadis kedua. Ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang sesuatu dari luar kota. Kemudian Nabi berkata, datang lagi tahun depan. Orang tadi bertanya, wanita tadi, kaifa illam ajidka yuridul turidul maut. Bagaimana kalau aku tidak mendapati engkau wahai Rasul di tahun depan? Maksudnya yuturidu al maut. Bagaimana kalau aku kesini lagi, engkau sudah wafat. Kata Nabi, illam tajidini. Kenapa dayanya? Ya al-mukhatabah. Illam tajidini, kalau engkau tidak mendapati aku, fa'ti Aba Bakrin. Kalau engkau tidak mendapati aku, artinya aku sudah wafat, maka temui Abu Bakar. Ini jelas sekali dan itu dipaham oleh seluruh sahabat Muhajirin dan Ansar. Sehingga barakallahu fikum, hadis Ghadir Khum ada yang sahih, tetapi dengan lafaz berbunyi, man kuntu maulahu fa aliun maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Maka hadis ini barakallahu fikum alaman. Hadis ini alaman. Ala itu membantah. Alaman. Yarudu ala haula an-nawasib. Yaruddu ala haula al-khawarij. Wahai nawasib, wahai khawarij, kalau kalian mencintai Rasul, cintailah Ali. Kalau kalian berwala kepada Rasul, maka berwalalah kepada Ali. Rasulullah SAW mendoakan kejelekan pada kalian karena kalian memusuhi Ali. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai Ali. Ya Allah, musuhilah orang-orang yang memusuhi Ali. Berarti maknanya, ya Allah, musuhilah nawasib, musuhilah khawarij yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Adapun Ahlus Sunnah, sebagaimana mereka mencintai Abu Bakar wa Umar, mereka juga mencintai Ali. Sebagaimana mereka berwala kepada Abu Bakar wa Umar, mereka juga berwala kepada Ali. Sebagaimana mereka berwala kepada Rasulullah SAW, mereka juga berwala kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga hadis ini justru dalil untuk mendukung Ahlus Sunnah membantah Syiah Rafidah, bahwa justru kalimat ini adalah menjadikan musuh-musuh Ali, yaitu Nawasib dan Khawarij, dan juga orang yang Rafidah, yang yarfud qawla Ali, yang yarfud qawla Ahlil Bait, yarfud qawla Zaid Imam, yarfud qawla Ahlil Bait. Berarti dalil ini pun menentang mereka-mereka yang tidak mau menerima nasihatnya Ali. Apa nasihatnya Ali? Hah? Barakallahu fikum. Satu yang sudah sering kita baca, yaitu kalimat ma'utiya bi ahadin yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan Abu Bakar wa Umar di atasku, kata Ali, akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta, yaitu 80 cambukan. Yang kedua, Ali pernah berkata, "Uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf." Itu juga diriwayatkan dalam riwayat sahih oleh Imam Bukhari rahimahullah. "Putuskanlah keputusan kalian, aku tidak suka perselisihan. Hatta takunas jama'atan, hatta takunan nas jama'atan, sehingga manusia menjadi bersatu, berjamaah, au amuta duna, atau lebih baik aku mati saja." Itu nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Putuskan apa yang kalian putuskan, aku tidak suka perselisihan. Hingga manusia bersatu, atau kalau tidak, lebih baik aku binasa saja. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib yang lebih mencintai persatuan daripada ambisi pribadi. Uqdu ma antum taqdun. Siapa yang menolak nasihat Ali? Hah? Naam. Rafidah Syiah. Yang kedua, Zaid ibn Ali. Bukan Ali bin Abi Thalib, Ali anaknya Ali. Ali anaknya, cucunya Ali. Mereka Syiah datang kepada Zaid, Imam Zaid, berbicara tentang Abu Bakar wa Umar. Bagaimana pendapatmu? Imam Zaid memuji Abu Bakar, memuji Umar. Sebagaimana kaum muslimin secara umum. Kata mereka, engkau tidak menghormati nenek moyangmu. Engkau mencerca kakekmu sendiri. Bukankah kakekmu Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar? Kata Imam Zaid, rafattumuni, rafattumuni. Fa antumur rafidah. Kalian menolak aku. Kalau menolak aku, berarti kalian bukan golongan pencinta Ahlul Bait, tapi penolak nasihat Ahlul Bait. Itu baru kedua. Mana yang ketiga? Lebih terkenal lagi yang ketiga. Dalam sejarah, lebih masyhur lagi. Yaitu ketika dua pasukan besar, pasukan Muawiyah dengan pasukan Al-Hasan. Al-Hasan sudah dibayar. Hampir terjadi peperangan. Al-Hasan berkata, "Ya Muawiyah, ini pasukan muslimin, di sana muslimin. Kalau sampai kita berperang, akan hancur kaum muslimin. Bagaimana kalau aku mengalah kepadamu? Apakah kau siap untuk menegakkan hukum syariat, Quran dan sunnah? Wahai cucu Rasulullah, wahai anak saudaraku, wahai orang yang aku hormati, ini kertas putih. Apa syaratmu, aku tanda tangani, aku setuju. Maka terjadilah perdamaian. Sampai dijuluki tahunnya tahun apa? Tahun jamaah. Tahun persatuan. Semua gembira. Pasukan Muawiyah gembira, pasukannya Hasan gembira. Karena gak jadi perang, mereka berpeluk-pelukan, mereka bertangisan. Masya Allah, ni'matun azimah. Kecuali Rafidah, jengkel mereka. Al-Hasan, kenapa engkau serahkan pada Muawiyah? Engkau mengkhianati Ahlul Bait, engkau mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Dicerca, Ahlul Bait dicerca. Allahumma adi man adahu. Ya Allah musuhi orang yang memusuhi Ali. Ya Allah musuhilah orang yang memusuhi Ahlul Bait. Ternyata Rafidah menentang Ali bin Abi Thalib, menentang Imam Zaid, menentang pula Al-Hasan. Padahal Al-Hasan ini sikap itu, sikap dari beliau dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika masih kecil, Al-Hasan digendong oleh Rasulullah SAW dan menyatakan, Ibni hadha sayyid, anakku ini Al-Hasan sayyid, tokoh besar manusia. Nanti akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Dipuji oleh Rasulullah SAW, akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Sehingga layak dibilang dengan sayyid, tokoh besar dari kaum muslimin. Baik, tetapi orang-orang Rafidah mencaca Al-Hasan. Mengatakan dengan julukan musawwid wujuhal muslimin. Pencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Yang ini membuat malu kaum muslimin. Astagfirullah. Kalla wallah. Tidak demi Allah. Mereka berdusta demi Allah. Mengapa? Karena Al-Hasan adalah orang yang mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin. Munawir wujuhal muslimin. Memberikan cahaya di wajah-wajah kaum muslimin. Karena mereka semua berbinar-binar kegembiraan. Mereka sangat cerah wajah-wajahnya karena tidak jadi berperang dan mereka bersatu padu. Berarti sesungguhnya Syiah Rafidah justru terkena hadis Ghadir Qum. Syiah Rafidah itu justru terpojok, dibantah, disalahkan dengan hadis Ghadir Qum. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا